di hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu warḍa qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Ali menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepadaku tentang empat perkara. La'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallah man la'ana walidayhi. Allah melaknat seorang anak yang melaknat kedua orang tuanya sendiri. La'anallah man awa muhditha au muhditha. Allah melaknat seorang yang melindungi atau membela pelaku kejahatan atau kejahatan itu sendiri. La'anallah man ghayyara manaral ardi. Dan Allah melaknat orang yang merubah-rubah tanda-tanda di muka bumi. Jamaah sekalian rahimakumullah, empat perkara ini yang Rasulullah SAW sebutkan semuanya adalah perkara haram, perkara jelek yang dicela di dalam syariat dan dilarang keras oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Imma karena kejelekannya berkaitan dengan hak Allah, merusak hubungan seorang hamba dengan Allah, atau kejelekannya terkait hak-hak Adami, hak Bani Adam, merusak hubungan baik seorang manusia dengan yang lainnya. Yang pertama, Rasulullah sebutkan Allah melaknat orang yang menyembelih karena atau untuk selain Allah. Karena penyembelihan adalah ibadah agung padanya. Seorang yang menyembelih mengagungkan Allah bagi seorang muslim tentunya. Ketika darah binatang itu dialirkan dengan sesembelihan, tujuannya adalah pengagungan, memuliakan zat yang maha agung yang disembelih binatang ini karenanya. Oleh karena itu, penyembelihan adalah ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah semata. Maka barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, berarti dia mengagungkan sesuatu itu, dia kultuskan dan dia muliakan lebih dari yang seharusnya. Dia telah menyekutukan Allah dengan yang lain. Menyembelih untuk selain Allah, baik itu kepada gunung, laut atau penguasa laut, penjaga gunung, atau tempat-tempat yang lain yang diagungkan, semua itu syirik, menyekutukan Allah dengan yang lain. Oleh karena itu dosa pertama yang Rasulullah sebutkan, karena tidak ada kemaksiatan yang melebihi kemusyrikan kepada Allah. Allah melaknat yang menyembelih untuk selain dirinya. Laknat berarti hamba itu dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari kebaikannya. Na'udzubillah, jika seorang hamba dijauhkan dari rahmatnya, apa yang dia tunggu di dunia ini kecuali kehancuran. Yang kedua, Allah melaknat seorang anak yang melaknat kedua orang tuanya. Bakti kepada kedua orang tua adalah ibadah dan kebaikan yang sangat tinggi, akhlak mulia yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, kebaikan kepada mereka di peringkat kedua setelah tauhid dan peribadatan kepada Allah. Maka sebaliknya pun, kedurhakaan kepada kedua orang tua kejahatan seorang anak kepada orang tuanya, dosa yang sangat besar di bawah kemusyrikan setelah kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua yang membesarkan, orang tua yang mendidik dengan susah payah anaknya, kemudian setelah besar dengan semaunya dia melaknat. Laknat, kalau itu dari manusia maknanya celaan, caci makian, hinaan dan semisalnya. Maka ketika seorang anak mencela, mengumpat kepada kedua orang tuanya, maka dia telah melaknat kedua orang tuanya. Melaknat kedua orang tua salah satu dari dua bentuk macamnya. Yang pertama, secara langsung benar-benar anak itu melaknat, mencela dan memaki kedua orang tuanya. Dan itu ada na'udzubillah dari sebagian anak durhaka yang jauh dari iman dan hidayah, jauh dari agamanya, bahkan sebagian mereka menyakiti secara fisik, bahkan tidak jarang dari mereka sampai tingkat membunuh orang tuanya sendiri. Nas'alullah al-afiyah wa salama. Atau yang kedua, bentuk yang kedua melaknat kedua orang tuanya adalah dengan tasabbub. Dia menjadi sebab untuk orang tuanya dilaknat. La'anallah man la'ana walidayhi. Yasubbu abar rajul fayasubbu aba wa yasubba umma fayasubba umma. Ketika seorang anak mencela orang tua orang lain, dia mencela bapak orang itu, maka orang itu membalas mencela bapaknya. Dia mencela ibu orang itu membalas mencela ibunya. Berarti dengan itu dia mencela kedua orang tuanya sendiri, karena dia sebagai penyebab orang tuanya dicela, dimaki oleh orang lain. Kedua-duanya masuk di dalam hadis. Allah melaknat seorang anak yang mencela atau melaknat kedua orang tuanya. Yang ketiga, Allah melaknat orang yang melindungi muhditha atau muhdatha. Kedua-duanya dibaca demikian dalam riwayat. Kalau yang pertama, muhditha dengan kasrahnya dal, berarti dia melindungi pelaku orangnya. Pelaku muhdathat. Muhdathat ditafsirkan imma itu jaraim, perbuatan dosa, kejahatan seseorang. Dia lindungi untuk tidak sampai ditegakkan hukuman had kepadanya. Seorang pencuri, seorang penzina, atau yang semisalnya, yang semestinya ditangkap kemudian dihukum hudud padanya, dia lindungi dengan kekuasaan yang dia miliki, dengan harta benda yang dia punya. Dia melindungi kejahatan orang tersebut agar tidak diqisas, agar tidak ditegakkan hukuman padanya. Atau muhditha, pelaku-pelaku bid'ah yang menyeru da'i kepada kebid'ahan, dia pula muhditha. Awa muhditha, dia melindunginya. Dia memberikan tempat hunian yang layak baginya. Bahkan dia memuji, membela, atau menutup-nutupi kesalahan dan penyimpangan-penyimpangannya. Semua itu makna awa muhditha. Atau muhditha dengan fathahnya dal, berarti perbuatannya. Dia melindungi kejahatan agar kejahatan itu marak dan tersebar ke sana kemari. Atau dia melindungi kebid'ahan agar kebid'ahan itu merajalela dan dilakukan oleh banyak orang. Wal'iyadzu billah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah ketika Usama ibn Zaid radhiyallahu taala anhuma hendak memberikan syafaat kepada wanita Makhzumiyah agar tidak dipotong tangannya ketika mencuri. Maka Rasulullah katakan, atashfa' fi haddin min hududillah. Bagaimana engkau memberi syafaat dalam hukuman hudud agar tidak ditegakkan? Rasulullah marah kepadanya karena bukan seharusnya, tidak seharusnya seorang muslim melindungi, membela kejahatan atau pelaku kejahatan itu, kebid'ahan atau pelaku kebid'ahan, agar tidak dibantah, agar tidak ditegakkan hukum padanya. Ini termasuk perbuatan yang dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dilaknat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, termasuk yang dilaknat oleh Allah, adalah orang yang merubah-rubah tanda-tanda di muka bumi. Maknanya dua. Yang pertama, orang yang merubah tanda dalam artian batasan-batasan tanah, karena itu hak orang lain. Setiap orang memiliki batasannya, patokan tanah miliknya dari titik ini ke titik itu sekian meter lebarnya, sekian meter panjangnya. Ketika tanda-tanda itu dirubah, tentunya dia merubah untuk memakan dan merampas hak orang lain, agar lebih lebar tanah yang menjadi miliknya, agar lebih luas halaman atau rumah yang dia miliki, mendolimi hak orang lain, terlaknat pelakunya. Sekian orang akan terdolimi. Oleh karena itu Rasulullah katakan, man zalama ardon shibron tuwika yaumal qiyamah sab'ina aradin. Yang dengan zalim mengambil tanah walaupun hanya sejengkal, akan dikalungkan padanya beban 7 lapis bumi di hari kiamat kelak. Na'udzubillah. Makna yang kedua, ghayyara manaral ardi, berarti dia merubah rambu-rambu di jalan. Terlebih dahulu, orang asing tidak menguasai daerah itu, butuh sekali tanda membantunya. Mana arah ke kota fulan, mana arah ke daerah fulan. Tanda-tanda itu dibutuhkan oleh Ibnu Sabil, dibutuhkan oleh musafirin, bahkan sampai di zaman kita orang butuh kemana arah yang mudah, mana jalan yang ringkas, yang cepat menyampaikan dia ke tujuan yang dia inginkan. Dia rubah-rubah sehingga tersesat orang. Karenanya yang seharusnya tanda itu ke timur, dia rubah ke arah utara. Yang seharusnya ke utara, dia balik ke arah selatan. Dia tertawakan orang, sementara orang ini tersiksa, terzalimi, menjadi lebih jauh, bahkan tersesat, mungkin tidak akan sampai ke tujuan yang dia inginkan. Terlaknat pula pelaku tersebut. Empat perkara yang wajib ditinggalkan oleh setiap muslim. Berhati-hati dari masing-masingnya, berlindung diri kepada Allah agar tidak terkena laknatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk selalu mengamalkan yang hak, mengamalkan ajaran Rasulnya, dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya, terutama yang tersebut dalam hadis Ali tadi, empat perkara yang terlaknat orang karenanya: menyembelih untuk selain Allah, melaknat mencela kedua orang tua, melindungi pelaku atau kejahatan, dan merubah tanda-tanda rambu-rambu yang ada di muka bumi. Aqulu ma sami'tum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah. Allahu